بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الكرام، صدركم رحمني ورحمكم الله، الله سبحانه وتعالى memerintahkan kepada hamba-hambanya yang mukmin yang mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakannya Allah Subhanahu wa taala pula dan yang barakallahu fikum memberitakan bahwa kehidupan dunia itu bukan kehidupan yang abadi, tetapi kehidupan yang akan menjadi lintasan untuk menjadi bekal kelak di hari kiamat, dikala seorang hamba tidak bisa beralasan apapun di hadapan Rabb-nya, tidak bisa membanggakan dengan apa yang telah diusahakan dan diupayakan kecuali amal saleh yang dahulu telah dia lakukan. Allah pula yang memberitakan bahwa di hari akhirat akan ada hari yang dimana masing-masing manusia akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Karena itu ketika manusia barakallahu fikum diciptakan oleh Allah melalui proses kelahiran, yaitu dilahirkannya seorang dari perut ibu, kemudian tumbuh, yang kita sering mendengar kullu maulud yuladu alal fitrah fa abawah yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan setiap bayi yang lahir di muka bumi ini di atas fitrahnya, yaitu berada pada kecondongan kepada tauhid, mentauhidkan Allah, hanya seiring dengan perkembangan usia bayi tadi hingga menuju dewasa, ada pihak yang mempengaruhi apakah tetap terjaga di atas fitrah tersebut ataukah si anak tadi barakallahu fikum lari atau menyimpang dari fitrahnya. Di antaranya Nabi sebutkan fa'abawah, kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan apakah si anak itu menjadi seorang yang beragama Nasrani atau Majusi atau Yahudi. Barakallahu fikum, diberitakan bahwa di hari akhirat manusia akan dimintai pertanggungjawaban dan ketika lahir di muka bumi hingga kemudian menuju dewasanya, itulah masa-masa sampai kemudian seorang meninggal akan memperoleh apa yang telah diusahakan. Karenanya Allah Azza wa Jalla menekankan kepada orang-orang yang beriman, seperti pada surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang mengimani bahwa Allah itu ada, Allah yang menciptakan dirinya dari yang sebelumnya tidak bisa berbuat apa-apa menjadi seorang misalnya bisa mendengar, bisa melihat, bisa berbuat, bisa berusaha. Dan dia pun ingat bahwa apa yang dia usahakan hari ini bukanlah usaha yang isinya berupa kemampuan-kemampuan pribadi, membanggakan kehebatan, membanggakan apa yang telah dia peroleh. Tetapi ingat bahwa semua yang diusahakan itu kelak di hari akhirat akan ditanya. Dengan kata lain, orientasi dalam kehidupannya itu tidak pendek. Tidak hanya berpikir, ya hari ini saya berbuat, hari ini pula saya lakukan, hari ini pula saya beraktivitas, apakah terhadap dunia atau terhadap kehidupan saya di akhirat kelak memadharatkan apakah tidak, berfaedah apakah tidak, bermanfaat apakah tidak. Ini yang barakallahu fikum tidaklah dimiliki kecuali hanya orang-orang mukmin. Cara memandang kehidupan yang mereka itu punya pandangan yang cukup jauh. Karena sentuhan yang ada pada Al-Quran, barakallahu fikum, jika kita ingat seringkali Allah Azza wa Jal menyeru kepada orang-orang yang mereka beriman kepadanya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah Azza wa Jalla ingatkan, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri-diri kalian, dan jagalah pula keluarga kalian, meliputi istri, demikian pula anak, ataupun akriba, kerabat. Jika seorang barakallahu fikum hidup menanggung, yaitu saudaranya yang ikut bersamanya, sehingga bukan kemudian seorang membiarkan mereka tidak di atas bimbingan dan upaya agar berada di atas al-haq. Allah perintahkan, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari jilatan api neraka. Yaqulu asy-syekhu as-Sa'di rahimahullah, yaitu asy-syekh Abdurrahman ibn Sa'di rahimahullah, Kata beliau, wa wiqayatu al-ahl wal-awlad, namanya seorang usaha dan upaya untuk menjaga keluarga dan anak-anak yang Allah perintahkan pada ayat ku anfusakum wa ahlikum naran, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Penjagaan kepada keluarga dan anak agar mereka itu terbebas dari an-nar, neraka, ialah bita'dibihim wa tarbiyatihim, dengan mengajarkan adab dan dengan cara membimbing, mentarbiyah mereka. Wa ikhbarihim ala amrillah, dan menyampaikan kepada mereka tentang perkara-perkara yang datang dari Allah. Di sebagian riwayat dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib barakallahu fikum, yang dimaksud dengan ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari siksaan api neraka, ay andimuhum wa addibuhum, ajarilah mereka, yaitu tentunya dengan ilmu, wa addibuhum, tanamkanlah adab. Sering kita mendapati, sering kita memperoleh, barakallahu fikum, terkhusus dalam bimbingan adab yang dikenal, misalnya sopan santun, baik dalam berbicara, dalam berperilaku, itu barakallahu fikum punya pengaruh besar kalau orang tua mengajari mereka dari mulai kecil bagaimana perihal adab dan sopan santun. Tentunya barakallahu fikum, tidak semua orang mampu menanamkan pengajaran-pengajaran yang baik kepada putra maupun putrinya. Mohon maaf, kadang orang tua sendiri yang tidak bisa sabar dalam mengajarkan kepada anak-anaknya bagaimana dalam bertutur kata. Apabila kita dapati dalam banyak ayat maupun hadis bahwa bertutur kata dan berucap kepada sesama, yaitu kepada manusia, Allah perintahkan agar untuk mengatakan yang baik dan juga cara menyampaikannya pun yang baik. Bukan kemudian suka mengumpat, bukan suka mencela, atau dengan kata lain suka memaki. Bukan hanya sekedar bahwa si anak itu difahamkan bahwa ini perkara kebenaran, ini perkara al-haq. Tetapi dalam bertutur kata pun hendaknya diajari kepada kesopanan, yang sering kita dengar dengan istilah apa? Santun dalam berbicara. Allah Azza wa Jal perintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, seorang Nabi, idhaba faqula lahu qawlan layyina. Pergilah kamu berdua menghadapi Fir'aun yang kejam, yang zalim. Tetapi apa yang Allah perintahkan, berkatalah dengan kata yang lembut kepadanya. La'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Bisa saja dengan kemanisan, kelembutan, kesopanan, kesantunan seorang dalam bertutur kata, musuh, lawan yang tidak dia hitung-hitung, yaitu bermakna bahwa dia akan menerima apa yang kita katakan, ternyata dia mendengar. Maka Allah Azza wa Jal tandaskan dalam ayat tersebut, semoga dia menjadi seorang yang ingat atau dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berapa banyak, barakallahu fikum, munculnya perseteruan, munculnya perkelahian, permusuhan, karena seorang, barakallahu fikum, di dalam berucap, dalam bertutur kata, itu mengandung nilai-nilai yang rendah. Sebab itu, di dalam tarbiyah, dalam hal pendidikan terhadap anak, Allah Azza wa Jalla menjadikan itu secara umum merupakan min afdhalil a'mal wa aqrabul qurbat. Di antara sekian banyak cabang, ragam jenis amal soleh yang ternilai, tergolong kepada amal yang mulia, bahkan tergolong pula dari jenis amal yang dimana seorang hamba menjadikan dengan amal tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah. Perhatikan bahwa yang namanya amalan itu maksud dan tujuannya bukan seorang hanya mampu mengerjakan, tetapi amal tersebut hendaknya menjadi pintu yang membuat seorang itu menuju kepada qurbatillah, dekatnya dia kepada Allah. Dan tentunya kita mengetahui, barakallahu fikum, hal-hal yang perkara tersebut mengandung nilai kepada qurbat. Allah tidak menyenangi, Allah tidak menyukai ucapan-ucapan keji, ucapan-ucapan buruk. Demikian pula perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan buruk. Allah tidak mencintai kepada kedustaan. Allah dan Rasul-Nya tidak mencintai kepada kebohongan dan dusta serta hal-hal lain. Nah, bagaimana kita akan menilai dan memastikan bahwa kita telah tergolong sebagai seorang yang berperilaku dan beramal yang mengandung kepada qurbat, kalau dalam prakteknya kita berbuat sesuatu yang menjauhkan diri kita dari Allah Azza wa Jalla, yaitu melanggar, berucap sesuatu yang di situ Allah tidak menyukai, Rasul-Nya tidak menyukainya, bertindak, berperilaku dengan hal yang Allah dan Rasul-Nya tidak menyukainya. Ini semua, barakallahu fikum, kembali kepada kita bahwa sesungguhnya amal itu adalah amal yang hendaknya bukan hanya sekedar kita kerjakan, kita tunaikan, tapi marilah menjadi satu amal yang akan mendekatkan seorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya ialah at-tarbiyah, kesabaran, kesungguhan, upaya seorang dalam hal menanamkan pendidikan kepada anak. Kenapa demikian? Karena dalam perihal at-tarbiyah, pendidikan anak, itu mengandung kepada nilai ta'lim, pengajaran. Demikian pula nus, nasihat. Demikian pula irsyad, bimbingan. Ada nilai amal bagi orang, tidak akan disia-siakan apa yang telah dia perbuat. Ada nilai qudwah, bahwa orang tua nanti akan dicontoh, yang jika dia benar dalam memberikan pendidikan kepada anak, kelak jika si anak besar dan dia juga punya keluarga, akan dijadikan qudwah pula oleh anak-anaknya. Begitu. Bahkan dalam hal kesuksesan terhadap pendidikan anak ini, manfaatnya bukan hanya individu. Bukan kembalinya kepada individu, tetapi juga kembali kepada mujtama, yaitu yang lain, yaitu masyarakat atau manusia yang lain. Dan itu pula sebagai perwujudan bahwa memperhatikan anak, membina, mendidik, menasihati, membimbing, itulah yang sesungguhnya juga Allah Azza wa Jal telah apa? Perjalankan dalam qudrah kauniyah, takdir yang sifatnya kauni, bahwa antara anak dengan orang tua itu ada sebuah ilaqah, ada sebuah hubungan, yang hubungan itu dikatakan ilaqatun wathiqah, sebuah hubungan yang kuat dan erat. Kan tidak ada judul dan pembahasan ketika si anak itu berperilaku buruk, si anak itu tidak, bahasanya manut, tidak ikut dengan apa yang dikehendaki oleh orang tuanya, lalu si orang tua mengatakan, ya sudah sana kamu pergi, kamu bukan anak saya, kamu cari kehidupan di sana, kan begitu. Sejelek-jeleknya dan seburuk-buruknya perbuatan anak, tetap kan gak akan dikeluarkan dari kakaknya, kan begitu ya. Mohon maaf ya, sebagian orang tua itu kadang lepas kontrol. Kamu tak coret dari kakak kartu keluarga. Ya silakan bi, silakan mi, kan begitu ya. Ya bukan begitu. Itu namanya satu pendidikan yang tidak mengajari anak. Atau sebagian orang tua juga barakallahu fikum dengan istilah-istilah, ya anak itu memang ada masanya, biarkan dulu dia masa nakal, masa kurang ajar dengan orang tuanya, biarkan. Mau dia mukul uminya, mau dia mukul abinya, mau dia kasar dalam berucap, biarkan. Biarkan saja. Mohon maaf ya, kayak orang main apa, layang-layang. Tahu tidak main layang-layang? Kuat-kuatan, benang, atau apa istilahnya itu? Ya benang ya. Dipanjangkan, siapa yang apa, kuat-kuatan aja begitu. Nah, ya bukan begitu. Tetap yang namanya anak ketika berbuat sesuatu yang tidak baik, kita nasihati. Kita berikan bimbingan. Si anak ketika sudah mulai nalar, manakala dia berbuat sesuatu yang mengandung kepada kemungkaran, kita masukkan di situ poin-poin nasihat. Barakallahu fikum. Meskipun kadang orang tua diuji dengan istilah ya, kenakalan anak-anaknya, keburukan perilakunya. Karenanya banyak yang berhujjah, berargumen ketika diajak untuk barakallahu fikum berbenah diri dan membenahi anak dengan berhujjah. Nabi Nuh saja tidak sukses dalam hal mengajari anak. Bukan itu. Yang harus kita ambil dalam kisah Nabi Nuh, betapa sabarnya beliau sampai-sampai dalam seruan-seruan terakhirnya yang si anak tetap berpendirian, tidak ingin bersama Nabi dan tidak ingin bersama ajaran ayahnya. Apa kata Nabi Nuh? Ya bunayyarkam ma'ana, terus dipanggil, diajak. Meskipun dalam apa? Berada pada jurang-jurang yang akan membawa kepada kehancurannya. Tetap dipanggil, diajak. Jangan, ya sudah, didorong saja kan begitu ya. Semakin terpuruk. Ya sudah, kalau kamu memang mau nakal, kalau kamu memang mau berbuat buruk, nih tak biayai. Seberapa kamu kuatnya dalam keburukan. Na'udzubillah. Tidak demikian. Atau banyak pula yang beralasan, itu anak-anaknya ustaz banyak pula yang nakal kan begitu ya. Juga bukan alasan yang dengannya seorang barakallahu fikum melihat atau menjadikan tolak ukur. Semua tadi merupakan ujian, tetapi suatu kewajiban bagi setiap individu untuk memperhatikan perihal masalah tarbiyah pendidikan anak. Di dalam suratul Jum'ah, sering mungkin kadang kita mendengar, dan juga pada Al-Baqarah, pada qauluhu ta'ala, wallazi ba'atha fil ummiin rasula, dia Allah yang mengutus pada kaum yang ummi seorang rasul, karena nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga seorang yang ummi. Para ulama menjelaskan ummi itu adalah nabi yang la yaqra al-maktub wa la yaktub. Dikatakan seorang nabi yang ummi, yaitu nabi yang tidak bisa menulis dan membaca sesuatu yang tertulis. Dan juga kata tersebut, kata-kata ummi, itu karena memang umumnya diambil dari kata-kata ibu. Umumnya seorang ibu itu tidak bisa menulis dan membaca. Kan begitu ya. Umumnya seorang ibu itu tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Seorang rasul yang minhum dari mereka. Dari nasabnya, dari kabilahnya, itu bukan orang asing. Yatlu alaihim ayatih, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakihim, kemudian membersihkan mereka, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah bahwa makna yang dimaksud dengan yuzakihim, membersihkan mereka, ayyutahiruhum min aradail al-akhlaq wa danasin nufus. Nabi mengajari kepada mereka atau membersihkan, diutus seorang nabi yang membersihkan kepada mereka apa itu, dibersihkan mereka dari kerendahan akhlak. Ya, kerendahan akhlak itu bisa dilihat dari banyak hal. Dalam hal berbicara, dalam hal bertutur kata, dalam hal berbuat, dalam hal bertindak. Meskipun dikatakan dia seorang yang berilmu, baik, juga dari kotoran-kotoran jiwa, kedengkian, hasad, jiwa ini kan sebagaimana yang Allah Azza wa Jal sebutkan dalam Yusuf, ammaratun bisu, mengajak kepada hal yang buruk. Karenanya para ulama ketika menyebutkan, memadukan penafsiran hadis bahwa kalau masuk bulan Ramadan, setan dibelenggu, kan begitu ya, setan dibelenggu. Barakallahu fikum. Ada yang menafsirkan bahwa yang dibelenggu itu pembesar-pembesarnya, tidak semuanya. Ada pula yang menafsirkan, barakallahu fikum, bahwa yang dimaksud semua setan dibelenggu, sehingga manusia, barakallahu fikum, dibebaskan dari godaan setan. Tetapi kenapa banyak pula kejahatan, keburukan? Banyak pula kejahatan dan keburukan di bulan Ramadan. Nah, itulah diantaranya jiwa yang jelek, jiwa yang buruk. Jadi emang jiwanya yang jelek. Artinya bukan karena godaan setan, dibisiki setan. Memang punya tabiat jelek, jiwanya buruk. Kan ada orang itu kecondongannya kepada kejelekan, kepada keburukan. Nah, dia memang condong kepada kejelekan, condong kepada keburukan. Allahu musta'an. Maka Rasul pun demikian membersihkan kaumnya dari kerendahan akhlak dan budi pekerti. Demikian pula kotoran-kotoran jiwa. Dan juga barakallahu fikum, dikatakan pula oleh Ibnu Katsir rahimahullah, semua tadi mengajarkan kemudian membimbing ialah wahiyah at-tarbiyah. Semua tadi tidak mungkin kecuali dengan cara bimbingan dan pengajaran. Ya, dibimbing, diajari. Rasulullah SAW, kalau kita perhatikan dalam kehidupannya, lihat bagaimana pengajaran beliau, bimbingan beliau, kesabaran beliau terhadap sahabat-sahabatnya. Bahkan beliau pun kadang mendapati orang-orang yang diistilahkan dalam bahasa orang-orang Badui, man bada jafa, orang yang dia itu tidak mengenal kehidupan-kehidupan, biasanya orang-orang yang sudah tinggal di perkotaan itu harusnya mereka sudah banyak mengenal peradaban. Siapa yang jauh, siapa yang tinggal di pedalaman dan jauh dari bimbingan, maka dia kurang menyerap peradaban. Sehingga kadang-kadang kasar, kadang-kadang kalau berbuat itu tidak diperhitungkan. Man bada jafa. Meskipun kadang pada sebagian sahabat itu ketika datang, sebagian orang-orang Badui, itu mereka kalau datang itu biasanya kalau bertanya kepada Nabi diistilahkan vulgar. Bahasanya apa? Vulgar. Tahu kan vulgar? Ya. istilah-istilah tertentu. Kadang kita malu untuk menyebutkan, tetapi mereka kadang-kadang terang-terangan berani menyebutkan, ngomong, tanya. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW juga sering, beliau dalam banyak hal itu malu untuk menyebutkan secara terang-terangan. Dengan bahasa-bahasa perumpamaan, bahasa-bahasa kiasan. Nah, kita pun demikian. Kita pun demikian kadang dalam menyebutkan sesuatu. Itu malu untuk kita sampaikan, malu kita ucapkan. Itu ada bimbingan dan ada tuntunannya. Dan lebih khusus dalam perihal barakallahu fikum, tarbiyah ini, pendidikan ini adalah merupakan perihal yang juga tergolong dari amal yang besar, amal yang agung yang Allah fardukan kepada hamba-hambanya. Kembali bahwa anak sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Kahfi ayat yang ke-46, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Namanya harta, anak itu sesungguhnya perhiasan dunia. Artinya barakallahu fikum, itu kenikmatan. Itu kenikmatan. Sehingga dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu Allah perintahkan agar hambanya menjaga nikmat tersebut. Agar seorang hamba menjaga nikmat tersebut. Anak juga dikatakan anugerah. Sering kita dapati ataupun barakallahu fikum, sering kita mendengar lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran yang barakallahu fikum di situ, jika kita dengarkan atau tatkala kita membaca ayat yang mengandung bahwa namanya anak itu sesuatu yang sangat diharapkan oleh suatu keluarga, bahkan para anbiya, sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Shafat, doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkanlah kepadaku keturunan anak yang soleh. Berarti apa? Permohonan, permintaan. Bukti bahwa itu satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan nikmat ketika Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Allah mengkabulkan, lahirlah siapa anaknya Nabi Ibrahim? Yusuf, Ismail, terus siapa lagi? Ishak, dan gitu ya. Kalau Yakub, siapa Yakub? Siapa Yakub? Ya betul, ayahnya Nabi Yusuf. Putra dari siapa? Nabi Ishak, kan begitu ya. Jadi doa yang dimohonkan oleh Nabi Ibrahim itu tidak hanya berhenti pada anak. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah anugerahkanlah kepadaku keturunan dari orang-orang yang soleh, diberi anak. Dalam kondisi zuriyahnya, keturunannya, anak, cucu, itu dijadikan oleh Allah sebagai para nabi. Sebagai para apa? Nabi. Menunjukkan bahwa anak itu semuanya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. pemberian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh seorang menyia-nyiakan. Dan semua tadi tentunya bukan hanya sekedar dari pengkabulan doa, artinya dikabulkannya doa yang Ibrahim mohonkan kepada Allah. Tetapi Nabi Ibrahim juga barakallahu fikum menjalani berbagai macam sebab upaya. Seperti yang disebutkan oleh para ulama, bahwa mereka para anbiya itu banyak-banyak berdoa. Artinya ketika memohon adanya hadirnya anak, itu mereka mengiringi dengan doa, mengiringi dengan doa. Doa yaitu dengan berharap agar keturunan yang lahir dari pasangan suami istri tadi adalah anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik. Demikian pula ketika Nabi Ibrahim memberikan tarbiyahnya adalah ketika ditempatkan Nabi Ismail bersama ibunya yaitu Hajar alaihissalam. Inni askantu biwadin ghairi di zara inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salah. Di antara hal yang barakallahu fikum perhatiannya Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi sebab bagaimana Ismail itu terdidik, terbimbing dari mulai bayinya, tumbuh besarnya menjadi anak, kemudian memasuki dunia rumah tangga. Itu diantaranya yang Allah Azza wa Jal barakallahu fikum perintahkan agar diasingkan. Meskipun barakallahu fikum termasuk sebab. Sebab di mana kecemburuan antara Sarah dengan Hajar membuat ada hikmah yang besar, yaitu ketika Nabi Ibrahim meletakkan istri beliau, yaitu Hajar, demikian pula putranya Ismail dalam kondisi masih bayi di suatu negeri yang dalam doanya beliau pun berkeluh kesahnya kepada Allah. Wahai Rabbku, aku letakkan, aku tempatkan keluargaku di satu lembah. Di satu lembah yang tidak ada tanaman-tanaman satupun. Suatu lembah tanpa ada tanaman. Tetapi barakallahu fikum, di antara hal yang barakallahu fikum di situ sangat mendukung adalah inda baitikal muharram. Tapi dekat dengan rumah ibadah. Dekat dengan rumah apa? Ibadah. Apa? Rabbana liyuqimus shalah. Agar mereka itu senantiasa menegakkan ibadah kepadamu, yaitu sholat. Saya fadal mungkin adzan terlebih dahulu, nanti kita